Masya Allah, ini disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu, dan tentu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Kita lihat ya, kata beliau, wa hadza aidan min syarafil ilmi, ini termasuk segi keutamaan dan kemuliaan ilmu, annahu la yubahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan kecuali hasil tangkapan buruan anjing yang terdidik, anjing yang memiliki ilmu. Ya, anjing yang terlatih. Wa ammal kalbul jahil fala yahillu aklu saydihi, adapun anjing yang tidak terlatih, tidak terdidik, yang tidak berilmu, maka tidak dihalalkan untuk memakan hasil tangkapannya atau buruannya. Fadalla ala syarafil ilmi wa fadlihi, ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita lihat, ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibatu wama 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayhi. Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Kul, katakanlah, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik, yang halal, yang baik. Dan hasil tangkapan atau hasil buruan dari al-jawareh. Ya, anjing atau binatang buas yang kalian didik, kalian latih, yang terlatih, yang kalian ajarkan kepadanya dari atau sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepadamu, yang sesuai dengan syariat yang Allah turunkan di dalam agama Islam, maka makanlah, ya, maka makanlah dari hasil tangkapan hewan buruan itu yang ditangkapnya untuk kalian, dan sebutlah nama Allah ketika melepaskan binatang tersebut, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cepat perhitungannya. Subhanallah, ini jelas keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kata beliau, kata Syekh atau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini, walaula maziyatul ilmi wat ta'limi wa syarafu wa syarafuhuma kana saydul kalbil muallami wal jahili sawa. Kalau bukan karena keutamaan, keistimewaan ilmu dan menuntut ilmu, kalau bukan karena keutamaan dan keistimewaannya, maka mestinya tangkapan atau hasil buruan dari anjing yang terdidik maupun tidak terdidik hukumnya sama-sama tidak boleh dimakan. Tapi Allah mengecualikan di sini karena anjing ini terlatih dan terdidik, diajarkan padanya sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam Islam, maka jadilah dia sebagai hewan yang hasil buruannya bisa dimakan, dihalalkan. Ini juga ya tentu saja segi yang kuat yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Hewan saja bisa mendapatkan ya keistimewaan dari hasil tangkapannya setelah dia terdidik untuk mempelajari apa yang disyariatkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala tentang hewan yang berhubungan dengan buruan atau tangkapan dari hewan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita melangkah al-wajhur rabi wal ishrun, segi yang ke-24. Segi yang ke-24 ini juga menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Safaru nabiyyin talaban lil ilmi, nabi yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Ini tidak main-main. Nabi yang mulia, ya, yang termasuk ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Kahf, ya, surat Al-Kahfi, tentang perjalanannya untuk menuntut ilmu kepada nabi lain, Khadir, yang secara kedudukan di bawah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, tapi karena ingin menuntut ilmu, dia rela untuk melakukan perjalanan yang jauh sekalipun. Ya, kalau bukan karena keutamaan dan kemuliaan ilmu, maka tidak mungkin Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang mulia akan bersusah payah untuk mencarinya. Baik. Kita lihat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, kata beliau, anna Allah subhanahu akhbarana an safiyihi wa kalimihi alladhi kataba lahu at-taurata bi yadihi wa kallamahu minhu ilayh. Annahu rahala ila rajulin alimin yata'allamu minhu wa yazdadu ilman ila ilmihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang hamba pilihannya, nabinya yang Allah berbicara langsung dengannya, Kalim Musa alaihi salatu wassalam, yang Allah menuliskan Taurat dengan tangannya yang maha mulia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepadanya bahwasanya hamba Allah yang mulia ini, Musa alaihi salatu wassalam, melakukan perjalanan rihlah kepada orang lain yang berilmu untuk belajar darinya. Padahal, sesudah terangkan tadi, Nabi Musa tentu adalah Rasul Allah yang paling mulia di zamannya. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan, Khadir alaihi salatu wassalam juga adalah seorang Nabi. Dan kita ketahui di kalangan Bani Israel, banyak Nabi-Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Ya. Dan dalam keadaan ini, Nabi Musa alaihi salatu wassalam lebih mulia darinya. Tapi karena dia mengetahui Khadir memiliki ilmu yang tidak dimilikinya, maka dia melakukan perjalanan jauh untuk bisa menuntut ilmu. Oleh karena itu, sebagian dari para ulama menjadikan kisah ini sebagai salah satu landasan disunahkannya melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Dan ini yang biasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dilakukan oleh para ulama salaf dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in seterusnya sampai di zaman sekarang, ya, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Baik. Jadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam melakukan perjalanan kepada seorang yang berilmu, yaitu Nabi Khadir alaihissalam, untuk menuntut ilmu darinya dan menambah ilmu kepada ilmu yang sudah ada pada dirinya. Allah berfirman di surat Al-Kahf ayat ke-60, surat Al-Kahfi, wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada muridnya, pelayannya, yakni seorang nabi yang mulia juga, menurut para ulama ahli tafsir dia adalah Yusha ibn Nun, ya, seorang nabi dari kalangan Bani Israel alaihi salatu wassalam. Musa berkata kepadanya, la abrahu, aku akan terus melakukan perjalanan sampai aku menjumpai pertemuan dua laut. Di sinilah tempat Khadir alaihi salatu wassalam. Atau aku akan terus berjalan sampai bertahun-tahun. Ya, ini perjalanan lama pun tidak mengapa. Yang penting ketemu. Bisa menuntut ilmu dari orang yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini. Nah. Hirsan minhu ala liqai hadhal alim. Karena semangatnya Nabi Musa untuk berjumpa dengan orang yang berilmu ini. Wa ala ta'allum minhu, dan untuk belajar darinya. Falamma laqiyahu salaka ma'ahu maslakal muta'allim ma'a mu'allimihi. Dan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berjumpa dengan Khadir ini, ya, alaihi salam, dia mempraktekkan sikap, menempuh sikap atau mempraktekkan adab seperti adabnya seorang murid kepada gurunya. Subhanallah, dia tidak menyombongkan diri, dia tidak merasa dirinya lebih tinggi atau lebih mulia. Tapi dia datang benar-benar menunjukkan dirinya ingin belajar, dan ini ada penuntut ilmu di hadapan guru yang mengajarkan ilmu kebenaran padanya. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan tentang, ya, wa qala lahu, ya, Nabi Musa berkata, ya, Allah menukilnya di dalam, menyebutkannya di dalam surat Al-Kahfi, ucapan Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Khadir, hal attabi'uka ala tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Apakah saya boleh mengikutimu? Apakah saya boleh menyertaimu agar kamu dapat mengajarkan kepadaku petunjuk yang telah diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Fabada'ahu ba'da salam bil isti'dzan ala mutaba'ati. Setelah mengucapkan salam, ya, dia memulai dengan minta izin untuk bisa menyertainya agar bisa belajar atau menuntut ilmu. Wa annahu la yattabi'uhu illa bi'idznihi, dan bahwasanya dia tidak mau mengikutinya kecuali setelah diizinkan. Ini adab yang sangat tinggi. Wa qala ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Ya. Dan dia berkata di sini, aku mengikutimu agar kamu mengajarkan kepadaku petunjuk yang telah diajarkan kepadamu. Falam yaji umum tahinan wala muta'annitan. Dia tidak datang untuk menguji Nabi Khadir, ya, untuk menguji sejauh mana ilmunya, juga bukan untuk muta'annitan, menanyakan hal-hal yang memberat-beratkan, mempersulit. Wa innama ja'a muta'alliman mustaziidan 'ilman ila 'ilmihi, tapi tujuannya dia mendatangi atau ingin mengikuti Nabi Khadir alaihi salatu wasalam adalah untuk mempelajari ilmu dan menambah ilmu kepada ilmu yang telah dimilikinya. Wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lil 'ilmi, cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan bagi ilmu. Fa inna nabiyallahi wa kalimahu safara wa rahala hatta lakiyan nasaba min safarihi fi ta'allumi thalathi masaila min rajulin 'alim. Ya. Walamma sami'a bihi lam yaqarra lahu qararun hatta lakiyahu wa talaba minhu mutaba'atahu wa ta'limahu. Cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan, karena seorang Nabi Allah yang mulia, Nabi Musa yang Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung dengannya, dikatakan sebagai kalim, orang yang langsung diajak berbicara. Allah berfirman langsung kepadanya. Nabi yang mulia ini melakukan perjalanan jauh, melakukan rihlah, sampai dia ya merasakan kepayahan yang sangat dari perjalanannya untuk mempelajari tiga masalah dari seorang yang berilmu, yaitu Nabi Khadir alaihi salatu wasalam, yang ketika dia mendengarkan tentang keberadaan orang yang berilmu ini, tidak tenang hatinya sampai berjumpa dengannya, kemudian meminta agar bisa menyertainya dan meminta diajarkan ilmu kepada dirinya. Masya Allah. Wa fi qissatihima ibarun wa ayatun wa hikamun laisa hadha maudhi'a dzikriha. Dalam kisah ya tentang kedua nabi yang mulia ini, kalau kita renungkan banyak terdapat pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang bukanlah di sini tempat untuk menjabarkannya. Tentu Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan di tempat yang lain. Cuma di sini yang diambil sebagai poin penting adalah kemuliaan ilmu, karena Nabi Musa alaihi salatu wasalam melakukan perjalanan, bahkan sampai bertekad melakukan perjalanan yang selama apapun supaya bisa menjumpai orang yang berilmu ini, karena semangat beliau dalam menuntut ilmu. Cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan, karena nabi yang mulia ini ya bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat mempelajari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, sampai melakukan perjalanan dan merasakan kepayahan dalam perjalanannya. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, ini segi yang jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang seharusnya menjadi motivasi bagi kita semua. Kalau orang-orang yang mulia seperti Nabi Musa alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, berdoalah kepada Allah, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku, maka apakah pantas bagi seorang yang menginginkan kemuliaan dirinya dan dia telah mengetahui ini adalah jalan para nabi dan para rasul, kemudian jalan para ulama salaf, ya, yang selalu melakukan perjalanan rihlah, perjalanan jauh untuk melakukan menuntut ilmu sunnah, menuntut ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai para ulama membuat buku-buku yang khusus tentang masalah ini, baik di dalam buku-buku yang menjelaskan adab menuntut ilmu atau buku-buku yang ditulis tersendiri seperti tulisan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, Rihlatun fi talabil hadis, perjalanan untuk mencari ilmu hadis, melakukan safar yang jauh untuk mencari ilmu, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak disebutkan dalam biografi para ulama salaf bahkan ada yang berjalan sampai berbulan-bulan. Sebagian sahabat juga bahkan melakukan perjalanan sebulan lebih untuk memastikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah didengarnya kepada sahabat lain yang juga mendengarkan hadis tersebut. Ini adalah sunnah dan kebiasaan baik yang dilakukan oleh para pendahulu kita dalam rangka memuliakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, para pendengar Radio Roja dan pemerhati Roja TV, juga para pendengar Radio Roja Kendari dimanapun antum berada. Insyaallah dengan dua segi yang kita baca di kesempatan kali ini cukup untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita lanjutkan dengan tanya jawab di waktu yang tersisa. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan saya di kesempatan pagi hari ini. Dan di Khotbah Islam dan Khotbah Islam azannya Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya dan memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Kami buka sesi interaktif jawab. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Untuk Anda yang ingin bertanya pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon di 0218236543. Silakan. Iya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Abu Alif di Bau-Bau. Abu Alif di Bau-Bau, silakan Abu Alif. Ya, yang barakallahu fikum Ustaz. Fik barakallah. Yang saya tanyakan, ada sebuah hadis di situ menyebutkan bahwa umatku nanti akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk ke dalam satu. Iya. Yaitu yang satu itu yang masuk surga adalah al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah itu? Baik, cukup Pak Abu Alif pertanyaannya. Ya, itu ya. Saja. Baik, terima kasih Abu Alif atas pertanyaannya. Baik, demikian pertanyaan untuk Abu di Abu Alif. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Al-Akh Abu Alif yang ada di Bau-Bau ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau di dalam kebaikan dan di dalam semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya insyaAllah, juga untuk kita semua. Ya, hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Kita ketahui dinyatakan sahih oleh para ulama kita, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, kemudian para ulama yang lain termasuk Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di dalam penjelasan hadis itu sendiri, sebagian riwayatnya sebenarnya sangat jelas. Di sebagian riwayat tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya 73 golongan berpecah, 72 kan diancam masuk neraka. Yang satu selamat kecuali satu yang selamat, yaitu al-jamaah. Di dalam sebagian riwayatnya disebutkan dengan terang, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashhabi." Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti seperti petunjukku dan petunjuk para sahabatku hari ini. Jadi itulah ahlussunnah wal jamaah. Maka yang dikatakan mereka sebagai ahlussunnah wal jamaah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Dan jamaah yang dimaksud di sini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi jamaah itu maksudnya adalah berpegang teguh dengan kebenaran. Bersatu di atas kebenaran. Jadi jamaah itu bukan diartikan sekedar berkumpul, tapi maksudnya jamaah adalah berkumpul atau bersatu di atas kebenaran. Sehingga meskipun seorang itu seorang diri, satu orang, tapi dia berpegang teguh dengan sunnah, sementara misalnya orang sekampungnya semua menyelisihinya, maka yang satu inilah yang dikatakan sebagai al-jamaah. Yang banyak ini karena mereka menyelisih, mereka dikatakanlah yang al-furqah, yang melakukan perpecahan. Itulah sebabnya di dalam sebuah riwayat yang sahih, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak." Yang namanya jamaah adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Abu Alif di bau-bau. Mudah-mudahan dapat difahami dan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Khotol Islam azanillahu ayyakum. Untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Bapak Ahmad Rohur Riau. Bapak Ahmad dari Riau. Silakan Pak Ahmad pertanyaannya. Yang mau saya tanyakan Ustaz, apakah Imam Atok itu termasuk sahabat Nabi atau yang di bawahnya sebagaimana Ustaz? Soalnya ada pernyataan seorang Ustaz, Nabi tidak menyebut, sahabat tidak menyebut, Imam Atok menyebut masalah tentang masalah tahlilan dan yasinan 3 hari, 7 hari, entah 10 hari Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Asal gimana Ustaz? Baik, terima kasih Pak Ahmad. Pertanyaannya cukup Pak Ahmad? Ya, cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Pak Ahmad. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ahmad, Pak Ahmad ya, yang ada di Pekanbaru. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan serta untuk kita semua. Yang dimaksud dengan Imam Atha ya, itu adalah beliau adalah seorang tabi'in. Ya, maksudnya adalah Imam Atha ibn Abi Rabah, Imam tabi'in yang sangat terkenal dari penduduk Mekah ya, termasuk muridnya Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhu majma'in. Dia bukan seorang sahabat. Yang disebutkan tadi tentang masalah tahlilan, kan pertama perlu dipastikan dulu apakah riwayatnya sahih beliau mengucapkannya. Kalaupun betul beliau mengucapkannya, kita ketahui bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in. Kita ketahui sedangkan ijtihad sebagian atau perorangan dari sahabat saja kalau menyelisihi, tidak disepakati sahabat yang lain, ini juga tidak bisa dibenarkan. Karena yang kita jadikan sebagai pegangan adalah kalau ada ijma kesepakatan para sahabat atau ucapan mereka yang tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Adapun ucapan dari Atha ini ya, maka kita katakan seperti yang disebutkan tadi, kita pastikan dulu apakah dia benar mengucapkannya secara riwayat sahih apa tidak. Kemudian kita katakan kalaupun itu sahih ya, maka ini bertentangan dengan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyak kita baca mungkin beberapa pendapat-pendapat dari perorangan tabi'in yang kita ketahui ternyata setelah kita merujuk kepada dalil yang sahih, tidak ditunjukkan di dalam dalil yang sahih, justru dalil yang sahih menunjukkan yang sebaliknya misalnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan demikianlah jawaban untuk Pak Ahmad, mudah-mudahan dipahami dengan baik dan benar atas di jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Khotol Islam azanillahu ayyakum. Berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Baik, kita angkat, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan Ustaz. Dengan Pak Mulyono di Medan. Silakan Pak Mulyono pertanyaannya. Nah, mohon penjelasannya Ustaz, apakah ada hadis ataupun ayat yang mengatakan bahwa pada sholat yang jahar seperti maghrib, isya, subuh, setelah imam membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita aminkan dan makmum membaca ulang lagi Al-Fatihahnya. Karena di sini sebagian Ustaz mengatakan pada sholat yang jahar, yang tiga itu, makmum gak perlu baca surat Al-Fatihah, Ustaz, katanya gitu. Jadi mana yang benar ini, Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Bapak. Dan kepada Ustaz, kami persilakan. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat dari Pak Mulyono kalau enggak salah tadi di Medan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, kemudahan dalam urusan dunia dan urusan akhirat bagi beliau dan juga untuk kita semua. Iya, permasalahan yang ditanyakan tadi sebenarnya permasalahan perbedaan pendapat di kalangan para ulama dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh mereka. Masing-masing punya dalil dalam masalah ini, ya. Mengenai membaca surat Al-Fatihah itu didasarkan kepada pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, ya, yang mengatakan surat Al-Fatihah itu karena dia rukun maka harus dibaca meskipun orang itu sholat di belakang imam, baik itu ketika sholatnya dipelankan suaranya atau dikeraskan suaranya, tetap dia harus membacanya karena mereka mengambil keumuman hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya sabda beliau dalam hadis yang sahih, la salata liman lam yaqra' fiha bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jumhur ulama atau mayoritas, kebanyakan ulama, paling banyak ulama mengatakan ini berlaku untuk semua termasuk makmum wajib membacanya. Kapan dia membacanya? Kebanyakan ulama mengatakan dia baca setelah imam membaca Al-Fatihah. Ada juga sebagian kecil ulama mengatakan sampai pun dia membaca bersama imam, yang penting dia bisa dengarkan dengan baik juga tidak mengapa. Yang penting dia harus membacanya. Nah, karena tentu kesempatan dia membaca cuma itu saja, tidak ada yang lain. Ya, ya. Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, kan imam membaca surat. Kalau dia tidak keburu membaca saat itu, bagi yang mewajibkan baca, ya mau tidak mau, harus itu saat itu dia baca. Ada juga ulama lain yang mengatakan dia bisa baca bersama imam, yang penting dia tetap bisa mendengarkannya dan mengikutinya dengan baik. Nah, baik, itu yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa karena ada ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk diam ketika imam, ketika Al-Quran dibacakan, wa idza quri al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dan ketika Al-Quran dibacakan dengarkanlah baik-baik dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi perintah kita untuk mendengarkannya. Kemudian mereka berdalil dengan sebuah hadis yang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dikatakan sebagai hadis yang hasan derajatnya dari berbagai jalurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'ah." Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam juga adalah bacaan untuknya. Ini hadis disahihkan oleh sebagian ulama, tapi sebagian ulama yang lain melemahkannya. Makanya perbedaan dalam masalah ini saya katakan tadi memiliki dalil yang sama kuatnya, ya. Cuman mayoritas ulama mengatakan tetap baca Al-Fatihah, makanya tidak kita mencela pendapat ini karena ini pendapat yang juga didukung dengan dalil yang kuat. Sementara kalau ada, sebagaimana kalau ada yang menguatkan pendapat yang kedua, dia mempelajari dan meyakini hadis yang tadi saya katakan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa barang siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya juga, ini juga merupakan dalil yang kuat. Maka kita pelajari kembali dalam masalah ini, ya, mana pendapat yang terkuat, kemudian kita amalkan sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Mulyono di Medan. Mudah-mudahan dapat pahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah disampaikan oleh beliau. Kota Islam Azani Allahu Ayyakum, para pendengar Radio Roja dan Pisa Roja TV, masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543, dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat di 0819896543. Kita angkat pertanyaan berikutnya, masih lewat telepon di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Aduh, alhamdulillah bisa masuk, saya bersyukur. Alhamdulillah. Saya dengan Ibu Nadia. Ya, di mana Ibu Nadia? Iya, soal kami sekeluarga itu suka bertanya-tanya tapi sulit untuk masuk ke Roja. Jadi suami saya dan anak-anak kami sudah cukup besar di atas umur 25. Kami itu alhamdulillah menjalani hukum-hukum Allah. Tapi ada yang kalau tidak salah ada kadarullah, manusia itu sudah diciptakan oleh Allah yang akan masuk surga dan masuk neraka. Nah, apabila salah satu dari manusia, contoh soal si A, dia sudah di kadarullah masuk neraka, tapi dia menjalani hukum Allah, apakah tetap masuk neraka? Itu pertanyaan kami. Baik, terima kasih Ibu Nadia. Cukup Bu Nadia pertanyaannya? Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Bu Nadia, dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat dari Ibu Nadia tadi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dengan keluarganya, suami dan anak-anaknya, serta bagi kita semua, dan dimudahkan untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu agama. Ya. Alhamdulillah, pertanyaan tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu keyakinan yang wajib kita imani, bahkan disebutkan di dalam rukun iman kita yang ke-6, antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kami wajib kamu mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Baik, apa yang disebutkan tadi adalah keyakinan yang berhubungan dengan mengimani takdir. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan bagi dirinya. "Amma ahlus sa'adati fayuyassaru li amali ahli sa'adah." Adapun orang yang akan beruntung masuk surga, dia akan dimudahkan untuk menempuh jalan mengamalkan amal-amal yang membawa ke surga. "Wa amma ahlus syaqawati fayuyassaru li amali ahli syaqawah." Adapun orang-orang yang celaka, dia akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang membawa dia kepada kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Ibu Nadia dan keluarganya serta ikhwan sekalian atau ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, ya kaum muslimin, para pendengar Radio Rojak dan pemerhati Rojak TV, ya juga Radio Rojak Kendari rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan mengimani masalah takdir itu adalah berhubungan dengan membenarkan, meyakini berita yang Allah sampaikan. Allah memberitakan, kita wajib benarkan. Di lain pihak, Allah telah menyebutkan di dalam agamanya lengkap penjelasan, perintah, inilah jalan yang lurus, ikuti. Jangan ikuti yang menyimpang karena kamu akan celaka. Ikuti jalan yang lurus, kamu akan selamat. Sekarang di hadapan kita saat ini ada pilihan. Kita diberikan kemampuan memilih, punya kehendak, tenaga untuk berbuat. Kemudian Allah perintahkan, ikuti jalan ini, kamu selamat. Jangan ikuti ini, kamu akan celaka. Malah kita ikuti yang mana? Kita ikuti jalan keselamatan, jangan ikuti jalan kecelakaan. Setelah kita berdoa kepada Allah, kita ikuti jalan kebaikan yang Allah syariatkan, kita akan selamat. Sehingga pertanyaan yang ditanyakan oleh ibu tadi, bagaimana kalau ada orang yang menegakkan hukum-hukum Allah, tapi Allah takdirkan dia masuk neraka? Jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau dia sendiri punya keinginan dan kemauan untuk berdoa, kalau berdosa dia bertobat, dia belajar, kemudian mengikuti agama, ini justru ciri-ciri orang yang selamat. Karena Rasulullah SAW kan menyebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis sahih Muslim. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan menuntut ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, kemudian diamalkan, berarti dia menegakkan hukum Allah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau ada orang yang kelihatannya semangat melaksanakan hukum Islam, tapi ujung-ujungnya neraka, pasti ada yang rusak. Entah niatnya rusak, cuma kelihatannya saja dia rajin, ternyata niatnya menyimpang, atau ada penyakit hati yang tersembunyi pada dirinya, yang jelas pasti ada kesalahannya. Karena kalau dia baik lahir dan batinnya selalu berpegang teguh dengan agama Allah, justru ini ciri-ciri orang yang Allah akan berikan kebaikan pada dirinya. Makanya sebagian dari para ulama mengatakan seperti Imam Abdul Haq Al-Ishbili menegaskan, "An-nasu al-khatimah la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu." Mati dalam keadaan buruk, mati di atas keburukan, yang merupakan sebab, di antara sebab besar masuk neraka, tidak mungkin menimpa orang yang baik amalan anggota badannya disertai dengan kesolehan di dalam batinnya. Jadi sekarang, masalah takdir kita hanya imani. Tidak ada yang kita ikuti karena takdir cuma sekedar mengimani. Di sisi lain ada perintah Allah, ini yang kita ikuti. Ya. Jadi perumpamaannya masalah takdir itu, Para ulama menjelaskan seperti Imam Ibnu Qayyim, perumpamaannya di hadapan kita dihadapkan satu makanan enak dan bergizi, satu makanan pahit, basi dan beracun. Nah, kita sekarang bisa memilih. Orang yang bodoh mengatakan, "Ini sudah takdir Allah, saya makan yang beracun." Dari mana Anda tahu takdir Allah? Siapa yang maksa Anda saat itu? Kenapa Anda tidak memilih makanan yang enak dan bergizi kemudian buang makanan yang beracun? Sama dengan kalau kita ada di persimpangan jalan. Ada orang yang terpercaya memberitakan kepada kita, kalau Anda jalan ke arah kanan ini, itu akan selamat membawa kepada sampai tujuan. Tapi kalau jalan sebelah kiri, di sini banyak jurang, ada binatang buas, ada hal-hal yang akan mencelakakan. Kira-kira kita pilih yang mana? Pilih yang kanan. Kenapa kita harus pilih yang kiri? Tidak ada yang memaksa kita. Ya? Itu pun ketika orang telah berbuat dosa, Allah berikan kesempatan, dia segera bertobat. Allah perintahkan dia bertobat untuk menghilangkan bekas-bekas keburukannya, agar tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam kecelakaan, masuk dalam jurang kebinasaan, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita atau pemirsa kita Ustaz dari Ummu Eni. Ustaz beliau bertanya, apakah kita boleh menerima pemberian hasil buruan dari orang kafir Ustaz? Seperti misalnya daging rusa Ustaz, apakah hal ini diperbolehkan? Silakan Ustaz. Pertanyaan tadi, maaf, boleh diulang pertanyaannya? Kita boleh makan dari? Baik, boleh bertanya Ustaz, apakah boleh memakan daging hasil buruan dari orang kafir berupa daging rusa Ustaz? Apakah diperbolehkan memakan hasil daging buruan dari orang kafir Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran kan diterangkan, kalau orang kafir ini maksudnya Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, itu hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Makanan sembelihan dari Ahlul Kitab. Ahlul Kitab artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tentu masuk Islam sejak kecil, bukan orang Islam yang murtad ya. Makanan atau sembelihan mereka halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Itu hukum asalnya. Kalau kita tidak mengetahui misalnya mereka di satu orang-orang Ahlul Kitab atau orang-orang yang beragama Nasrani sama Yahudi saat ini, kalau tidak ada berita tentang mereka menyembelih tidak menyebut nama Allah atau hal-hal yang menyimpang, karena di dalam agama mereka juga diajarkan cara menyembelih yang sesuai dengan syariat, kalau tidak ada berita seperti ini maka hukum asalnya halal. Tapi kalau kita mengetahui ternyata di satu negeri tertentu, di daerah tertentu, ternyata mereka menyembelih tidak sesuai dengan syariat, maka tidak boleh kita memakan makanan mereka tersebut, ya, karena kita sudah mengetahui mereka ternyata tidak mempraktekkan apa yang disebutkan di dalam ajaran asli agama mereka, yaitu menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masalah tersebut. Jadi kalau tidak ada berita, yang ada cuma kita kembali kepada hukum asal yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi, itulah yang kita praktekkan, kita anggap makanan asal mereka adalah dihalalkan, mereka menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, Ufik Barakallah Ustaz, Jazakallah Khairan atas jawaban telah Anda sampaikan Ustaz. Khotbah Islam Azani Allah wa Iyakum. Untuk sesi interaktif berikutnya, kami angkat pertanyaan melalui pesan kembali di layanan pesanan, di layanan pesan SMS 0819896543. Ustaz dari pendengar kita, beliau bertanya Ustaz, Ustaz sebelum saya mengenal sunnah, saya baca kajian di satu majelis, apabila mengamalkan satu amalan zikir atau lainnya harus mendapatkan ijazah oleh ustaz tersebut. Apakah benar ustaz hal tersebut? Biar amalan tersebut di hari nanti dapat syafaat oleh guru tersebut terus sambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah memang benar demikian ustaz? Silakan ustaz. Tidak benar dan mengada-ngada. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika menyampaikan riwayatnya, mereka menyampaikan dalil dan diamalkan. Ya. Kalau begitu sekarang amal-amal yang kita kerjakan saat ini, bahkan bersyahadat dua kalimat syahadat, apakah juga harus dapat ijazah dari guru tersebut? Ini semua mengada-ngada. Kemudian sanad yang disebutkannya langsung bersambung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat jalur siapa? Kemudian siapa yang meneliti bahwasanya sanadnya tersebut sahih atau terpercaya orang-orangnya? Ini semua mengada-ngada. Saat ini buku-buku yang telah dicetak yang ditulis oleh para ulama, contoh seperti buku-buku yang misalnya ditulis oleh Imam Nawawi, kitab Riyadhus Salihin, banyak memuat zikir-zikir yang disyariatkan. Imam Nawawi tidak mengatakan harus mengambil ijazah dari beliau supaya bisa mengamalkannya. Nabi SAW sendiri yang telah mengajarkannya kepada kita, dan Allah telah memerintahkan kepada kita, justru itulah yang kita ambil dan kita amalkan. Yang jelas sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul kepada maka ambillah, amalkanlah. Apa yang dilarang, maka tinggalkanlah. Maka zikir yang diajarkan oleh mereka-mereka ini kadang-kadang tidak ada dasarnya, kemudian harus mengambil ijazah, kemudian yang mengambil ijazah dapat jaminan syafaat. Ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, padahal mereka adalah orang-orang yang sempurna imannya. Ini semua adalah perkara yang diada-adakan. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Nah Ustaz, Jazakallah khairan Ustaz, Barakallah fiq atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam, Azani Allahu Ayyakum. Untuk berikutnya masih kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya dan memperdalam materi yang disampaikan oleh Ustadz. Dan untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui layanan telepon di 0218236543. Kita angkat berikutnya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan hamba Allah di Fakfak. Di mana Bu? Sof. Tanya. Ya. Di Fakfak, Papua Barat. Baik, silakan Ibu. Mau tanya nih Pak Ustadz, saya ini sudah 3 tahun lebih mengenal sunnah. Alhamdulillah. Saya belajar sunnah, tapi Pak Ustadz, semakin saya belajar, saya selalu dibisiki oleh setan tentang keraguan, masalah akidah. Tapi Pak Ustadz, saya lawan, saya selalu belajar, saya menjauh dengan orang-orang kafir. Tapi niat saya, yang ada di pikiran dan hati saya itu pokoknya tertuju ke dalam kekafiran, Pak Ustadz. Saya tidak mau menjadi orang kafir, Pak Ustadz. Saya kadang menangis, Pak Ustadz. Saya menangis sendiri, saya tidak mau jadi orang kafir. Kadang sampai saya mau stres gitu, Pak Ustadz. Bagaimana, Pak Ustadz, nasihatnya, Pak Ustadz, buat saya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Dan kepada Ustadz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan sangat baik tadi dan bermanfaat dari ibu yang ada di Fakfak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan menghindarkan dari segala keburukan dan tipu daya syaitan. Ya, apa yang dialami ibu ini adalah bagian dari waswas. Waswas syaitan yang ingin menghalangi dia dari kebaikan. Dan ini sudah beberapa kali dialami juga oleh beberapa saudara kita yang alhamdulillah setelah kita nasihatkan untuk mengamalkan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau muncul bisikan-bisikan seperti ini, pertama hendaknya dia hentikan. Berlindung kepada Allah. Ya, hentikan, jangan diikuti. Karena bisikan itu, kita hentikan. Ada pikiran-pikiran, hentikan. Kemudian, kita berlindung kepada Allah. Ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian, bisa juga dengan meludah ke kiri kita 3 kali. Seperti itu. Kemudian, kita ucapkan, amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Cukup dengan hal ini. Jadi kita lawan tipu daya setan tersebut seperti yang ibu katakan tadi. Kalau dia bisikan, maka tidak. Alhamdulillah saya sudah meyakini iman, saya sudah bertauhid dengan benar. Itu bisikan setan akan semakin menguasai kita kalau kita tidak melawannya. Jadi kita praktekkan tadi, kemudian kita katakan, tidak, alhamdulillah saya beriman, saya tidak mengikuti kekufuran, saya mengingkari kekufuran, sudah. Dia bisikan lagi, tidak. Kalau terus dibisikan, berpaling darinya, tidak perlu diingat lagi. Kan itu pikiran kita yang menguasai sendiri. Jangan kita ikut dengan dia yang membangkitkan pikiran-pikiran kita. Kita berusaha melawannya. Misalnya kita baca Al-Quran, berlindung kepada Allah atau dengarkan hal yang bermanfaat. Setelah kita usahakan berkali-kali, itu akan hilang. Salah seorang dari, ada teman saya juga di sini, ya, yang pernah awal-awalnya mengalami masalah seperti itu, alhamdulillah sekarang sudah hilang. Bahkan sekarang juga sudah menjadi ustadz. Kemudian dia bisa memberikan faedah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Awalnya juga ditimpa penyakit yang sama, yaitu was-was. Setelah dia berusaha melawan, berlindung kepada Allah, Allah mudahkan untuk dihilangkan penyakit tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, jazakallah atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang berada di Fakfak, mudah-mudahan mendapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Naam, silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Iya, saya Restu Ustaz dari Jakarta. Ibu Restu dari Jakarta, silakan Ibu Restu. Saya mau tanya, soalnya hampir mirip sama ibu yang tadi sebelumnya, Ustaz. Tapi saya kali ini perkara Maria, Ustaz. Jadi sampai di mana kita itu ibadah kita itu tidak diterima karena riya. Kadang saya waktu beribadah itu dibisiki setan, wah kamu hebat ya gitu, tidak seperti yang lain misalnya gitu. Nah, tapi kalau saya tepis gitu, saya langsung astagfirullahaladzim, mau juga sembuh setan lagi, apakah di situ masih dikatakan riya lalu menggagalkan niatnya, atau balik lagi? Karena saya kadang merasa percuma gitu beribadah kalau ada bisikan-bisikan seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ibu Restu. Pertanyaannya cukup Ibu? Cukup Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang di Jakarta tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua di dalam kebaikan. Pertama, perbuatan tadi Ibu sampai meragukan ibadahnya itu salah. Siapa yang mengatakan ibadah Ibu diragukan? Kalau syaitan membisikkan, apakah syaitan penasihat yang baik? Ibu sudah mengetahui agama. Agama itu kalau itu sekedar bisikan syaitan tidak ada pengaruhnya. Jangan diikuti, kan bukan Allah yang mengatakan demikian. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghukumi batal ibadahnya. Kenapa harus percaya sama syaitan? Emangnya syaitan pernah memerintahkan kepada kebaikan? Jadi kita lawan bisikannya. Kalau dia membisikkan, wah kamu hebat, katakan alhamdulillah ini adalah karena kemudahan dari Allah, ini adalah karena taufik dari Allah, bukan karena kemampuan diri saya sendiri. Jadi bantah dengan cara seperti itu. Tidak perlu emosi, tidak perlu kita lawan, karena dia di dalam diri kita membisikkan, mempengaruhi kita. Kalau kita emosi, akhirnya kita ikuti malah stres, terpengaruh, kayak ibu tadi, maka justru ini akan membuat dia menang. Jadi katakan, ketika dia muji, alhamdulillah, ini adalah pemberian dari Allah, ini adalah karunia dari Allah. Namanya riya itu kalau kita tampilkan kepada orang lain, kita banggakan kepada orang lain. Kalau cuma bisikan syaitan, jangan kita ikuti, selesai sudah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah disebutkan kepada beliau, seseorang yang mengamalkan amalan soleh kemudian dipuji oleh manusia, bukan syaitan, manusia muji dia betulan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tilka ajilu bushrol mu'min, itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Tidak ada celaan. Yang penting bukan tujuan dia pamer, apalagi cuma syaitan. Apa pengaruhnya syaitan bisa merusak amal ibadah kita? Apa kelebihannya syaitan? Syaitan itu bukan penasihat yang baik, jangan diikuti. Jangan menjadi risau gara-gara bisikannya. Emangnya syaitan itu punya kelebihan apa? Jadi kita harus yakini. Kita harus yakini Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Jadi kita lawan, berlindung kepada Allah. Kita lawan, kita katakan alhamdulillah tidak demikian. Ini adalah karunia dari Allah. Saya tidak hebat kalau bukan karena pertolongan dari Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian tinggalkan, tidak perlu digubris. Dengan cara seperti ini kita selamat dari bisikan-bisikannya, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Kepada Islam azanillahu wa ayyakum, untuk berikutnya dalam sesi interaktif soal jawab ini kami akan petangkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan apakah termasuk bisikan dari syaitan ketika seorang berkeyakinan apabila salat, apabila puasa sunnah yang dikerjakan tidak dengan sahur, maka itu menyerupai dengan puasanya orang-orang kafir, sehingga dia memilih tidak berpuasa sunnah karena disebabkan tidak melakukan sahur Ustaz, karena dikhawatirkan jatuh dalam menyerupai orang-orang kafir. Apakah memang demikian Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Perlu saya luruskan dulu kepada beliau yang bertanya ini, kenapa Anda baru bertanya sekarang padahal perbuatannya sudah dilakukan sebelumnya? Anda sudah meninggalkan kebaikan besar puasa baru bertanya sekarang. Ini salah, harusnya bertanya dulu. Untuk sebelum melakukan hal-hal yang seperti ini, bertanya dulu agar kita mengetahui ilmunya. Melakukan sahur adalah ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Ya. Kalau orang meninggalkannya dengan sengaja karena tidak suka, tentu ini bermasalah. Karena sahur jelas membedakan antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab. Tapi bagi orang yang tidak sengaja, tidak ada celaan baginya. Nabi SAW melakukannya bahkan berkali-kali. Apakah Nabi SAW mengikuti orang-orang kafir atau terjerumus ke dalam dosa? Kan tidak mungkin. Makanya inilah pentingnya kita bertanya, kita belajar sebelum kita melakukan sesuatu. Rasulullah SAW senantiasa bertanya kepada keluarganya, hal indakum ta'am, apa kalian punya makanan? Kalau tidak ada, maka beliau berkata, fa inni sha'im, maka saya berpuasa. Kata para ulama, berarti Nabi SAW berpuasa setelah pagi. Setelah habis salat subuh, beliau bertanya, ada makanan? Kalau tidak ada, beliau berpuasa. Berarti beliau tidak sahur tadinya, karena baru diniatkan saat itu. Inilah perbedaan antara puasa sunnah sama puasa wajib. Kalau puasa wajib, wajib harus ada niat di malam harinya. Sebelum terbit fajar, dia harus sudah meniatkannya. Adapun kalau puasa sunnah, sampai pun setelah terbit fajar, yang penting dia belum makan di pagi itu, dia bisa lanjutkan dengan berpuasa sampai waktu berbuka puasa di waktu maghrib. Itu diperbolehkan. Nabi SAW melakukannya. Apakah berarti Nabi SAW melakukan kesalahan dalam ibadah ini? Tentu tidak demikian. maka pemahaman yang dikatakan tadi adalah pemahaman yang sangat keliru dan tidak ada dalilnya, ya. Apalagi orang yang tentu dia tidak sengaja untuk meninggalkan sahur karena mungkin dia bangunnya pas azan subuh, maka diperbolehkan baginya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Afiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Ikut tadi selama azan ya Allah wa ayakum. Untuk interaktif berikutnya kami angkat jawab pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543, dan ini merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini dari sesi kajian kita pagi hari ini. Baik, kita angkat untuk para penanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Firliana di Situ Bondo. Dari Ibu Firliana di Situ Bondo. Silakan Ibu Firliana. Ini Ustaz, kan anak tuh kalau mencari ilmu tidak mendatangi majelis tapi melalui media massa seperti TV gitu ya, dan TV-TV sunnah lainnya gitu Ustaz. Mm-hmm. Apakah pahalanya itu sama dengan orang yang sudah mendatangi ilmu, karena kan di sini kan tidak ada ajaran-ajaran sunnah seperti yang lainnya gitu Ustaz ya. Mm. Jadi terpaksa anak tuh melalui TV Roja ini, TV-TV sunnah lainnya Ustaz. Apakah pahalanya itu sama Ustaz? Yang mendatangi ilmu atau ingin mencari ilmu melalui TV-TV itu Ustaz? Ya, penjelasan, syukran, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan wa jazakillah khairan. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu tadi ya, yang ada di Situ Bondo kalau enggak salah tadi. Ya, jawabannya bahwa tentu saja kata para ulama menghadiri majelis ilmu itu lebih utama dan lebih afdol, karena kita bisa bertanya langsung dan mendengarkan langsung. Itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, atau diperintahkan atau dianjurkan oleh beliau, dan juga diamalkan oleh para sahabat serta para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kecuali bagi orang yang mungkin tidak ada kesempatannya untuk itu, seperti yang kondisi yang dialami oleh ibu ini ya, orang yang terhalangi, tidak ada majelis ilmu di tempatnya, maka mau tidak mau dia memperbanyak mendengarkan dari media-media yang ada, seperti Rojak TV atau Radio Rojak, ataupun media-media sunnah yang lainnya. Itu yang bisa dilakukannya. Tapi kalau ada kesempatan, hendaknya dia berusaha melakukannya, karena itu adalah asal dari menuntut ilmu, yaitu menghadiri majelis ilmu. Kalau kondisinya darurat dan terpaksa, maka kita bisa mencukupkan diri untuk sementara waktu dengan mendengarkan media-media yang ada, dalam rangka untuk menuntut ilmu, agar menjadi sebab untuk perbaikan iman kita, perbaikan ibadah kita, perbaikan tauhid kita, perbaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah mudahkan ini bagi kita semua. Alhamdulillah, ini merupakan pertanyaan yang terakhir, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Insyaallah kita akan teruskan kajian yang bermanfaat ini di waktu-waktu yang akan datang. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan, kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.